dengan segala kerendahan hati, aku meminta kepadamu atas luka yang telah kuberikan, jangan kau simpan dalam hatimu. Sambutlah tanganku kasih, tiada yang tak bisa dimaafkan. Mungkin semua I'm